Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita sebutkan sebab dari turunnya dua ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang kejadian istri Khawlah bintu Tha'labah, kejadian Khawlah bintu Tha'labah yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena suaminya mendiharnya, dan riwayat tersebut sahih. Adapun riwayat yang kedua tentang kejadian Funhas dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, namun di dalam riwayat ini terdapat kelemahan. Thumma qala al-allamatu rahimahullahu ta'ala, wa amma al-ayatu thalitha, adapun ayat yang ketiga, yang mana itu ikhwan? Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Adapun ayat yang ketiga ini fa'am bimakna bal. Jadi am di sini maknanya idrob. Bal, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bal itu adalah harful idrob. Naam. Wal hamzatu lil istifham. Dan hamzah itu adalah untuk istifham, pertanyaan. Hamzah yang mana ya, kawan? Mana hamzahnya? Hah? Dikira-kirakan ada begitu. Jadi takdirnya itu am ayah sabuna anna la nasma'u sirrahum. Yani bal ayah sabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Di hamzah di situ untuk istifham, tapi tanpa disebutkan. Fahiya am al-munqati'ah, maka di situ am adalah am yang munqati'. Jadi am itu ada yang muttasil, ya, ada yang bersambung. Naam. Ya, am itu yang biasa disebut sebagai harful ataf. Sama seperti au itu. Naam. Tazawwaj hindan am Khadijah, begitu. Maka am di situ muttasilah, yakni bersambung. Tapi kalau am al-munqati'ah maksudnya adalah am yang maknanya idrob, yang maknanya bal, kada dinamakan munqati'ah. Dan disebutkan oleh para ulama nahwu ada tiga macam am yang munqati' itu. Ciri-cirinya, yang pertama apabila dia didahului oleh khobar. Khobar mahd, ya, semata-mata dia sebagai khobar, kabar begitu, berita, tidak berbentuk insya. Nah, seperti misalnya firman Allah, alif lam mim, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Nah, am yaqulu naftara. Nah, Maka am di situ idrab. Bal yaquluna iftara. Nah. Yang kedua, apabila dia didahului oleh hamzah tapi bukan istifham. Hamzah yang tidak berbentuk istifham. Naam. Seperti misalnya firman Allah, alahum rijulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha. Naam. Alahum rijlun yamshuna biha. Ah, di situ bukan untuk istifham tapi hamzah untuk ingkar. Kedudukannya nafi, menafikan. Nah. Yang ketiga, apabila dia didahului dengan istifham tapi istifham yang bukan hamzah. Ya, apakah dengan hal atau yang lainnya? Yang jelas bukan hamzah. Seperti misalnya firman Allah, hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil dhulumatu wan nur. Ya. Ya, ini maknanya bal begitu. Nah, termasuk pula di dalam ayat ini. Ya. Termasuk dalam bagian mana ya, ikhwan? Pertama, kedua, atau ketiga? Hah? Coba lihat ayat sebelumnya. Ini dalam surah apa ini? Zukhruf. Ndur. Laqad ji'nakum bilhaq. Ndurul mushaf. Akhwan malakum, aina al-mushaf? Ra'aita? Iftah. Iftah thumma arini. Sebelumnya. Hat. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Yang zahir yang pertama, laqad ji'nakum bil haqq, ini khabar. Nah, zahir termasuk yang pertama, masbuka bil khabar. Wal istifhamu ingkariyun, dan istifham di sini adalah istifham ingkari, mengingkaran. Yatadhammanu ma'na taubikh, yang mengandung makna menjelekkan. Ya. Wal makna, dan maknanya, ya. Ya, ini makna menjelek-jelekkan mereka dan apa yang mereka ucapkan. Maknanya bal ayadhunnu haula'i fi takhaffihim wastitarihim anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala nasma'u dhalik wa hafadhatuna ladaihim yaktubuna ma yaquluna wa ma yaf'alun. Bahkan apakah mereka itu menyangka di saat sembunyinya mereka dan di saat khofaknya mereka, yakni sembunyi, bahwa kami tidak mendengarkan rahasia mereka dan bisikan mereka. bahkan kami mendengarkan itu. Dan hafazatuna, dan juga para penjaga-penjaga kami, di dekat mereka, mereka menulis apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka lakukan. Ya, ini menunjukkan bahwa penulis itu bukan satu. Yang menulis amalan baik yang buruk itu bukan satu. Nah, tapi lebih dari itu. Wa amal ayatul rabi'ah, adapun ayat yang keempat. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Fahiya khitabun minallahi azza wa jalla li Musa wa Harun alaihim assalatu wassalam. Maka ini merupakan khitab, dialog yang ditujukan dari Allah azza wa jal kepada Musa dan Harun. Hina syakau ilallahi khawfahuma, ketika mereka mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketakutan mereka berdua. Min batsi Fir'aun, dari kekuatan Fir'aun, kezaliman Fir'aun bihima terhadap keduanya. Faqala lahuma, maka Allah menyatakan kepadanya, la takhafa, jangan kalian khawatir, innani ma'akuma asma'u wa ara, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Naam, menunjukkan bahwa Allah senantiasa menolong hamba-hambanya yang hendak menolong agamanya. Naam, ini hanya dimiliki oleh hamba-hamba yang mempunyai keyakinan yang sangat kokoh sekali. Dan dengan ini pula lah yang menyebabkan keyakinan Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menantang salah satu tarekat Sufiyah, ya, Rifaiyah kalau tidak salah, di zamannya, ketika mereka berbangga-bangga bahwa ini karamah, ini karamah, kami waliullah, buktinya bisa masuk ke dalam api dan tidak terbakar, ditantang oleh Ibnu Taimiyah. Dan Taimiyah yakin bahwa siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong. Allah melihat, Allah mendengar. Maka ditantang, kita sama-sama membersihkan dulu diri kita, ya, di air, tidak dipolesi dengan apa-apa. Kemudian kita masuk ke dalam api bersama-sama. Dan ternyata mereka tidak berani, ya, menerima tantangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tersebut. Wa ammal ayatul khamisah, adapun ayat yang kelima. Ya. Yang mana ayat yang kelima itu, ya ikhwan? Alam ya'lam bi annallaha yara. Faqad nazalat fi sya'ni Abi Jahlin la'anahullah. Hina nahan nabi sallallahu alaihi wasallam anis salati indal bait. Ayat ini turun berkenaan tentang keadaan bapaknya si bodoh, semoga Allah melaknatnya, dan sungguh Allah telah melaknatnya ketika melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Ka'bah. Fa nazala qawlu ta'ala, maka turunna firmannya, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, apakah engkau melihat yang melarang seorang hamba ketika salat, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, apakah engkau melihat dia berada di atas petunjuk atau memerintahkan ketakwaan, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, apakah engkau melihat bahwa dia mendustakan dan berpaling dari peringatan-peringatan itu, alam ya'lam bi annallaha yara, apakah dia tidak tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihat, ila akhir surah. Maka naam, hadis ini juga hadis yang sahih tentang sababun nuzul. Ya, beliau mengatakan, lihat dalam sahihul musnad min asbabin nuzul syaikhina Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Maka dengan demikian selesai pembahasan tentang ar-ru'yah wal-basar was-sama'. Dan insyaAllah kita di pertemuan yang berikutnya masuk ke matan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu, hafizakumullah.